الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد يقول ربنا جل في علاه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. Jemaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di ayat yang ke-135 kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala semuanya dengan panggilan iman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Laki dia, perempuan dia, besar kecil dia, orang Arab atau orang ajam dia, selama dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dialah yang dipanggil dengan panggilan ya ayyuhalladzina amanu. Baik, yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, menjalankan syariatnya. Allah mengatakan kunu qawwamina bil qisti syuhada'a lillah. Tegaklah kalian menegakkan keadilan. Tegaklah kalian menegakkan keadilan. Tunaikan persaksian untuk Allah Subhanahu wa taala. Baik. Tegakkan persaksian untuk Allah Subhanahu wa taala, walaupun persaksian itu atas diri kalian. Yani mungkin merugikan kalian. Baik. Dalam pengadilan atau dalam perkara, Anda ketika itu sebagai saksi, Anda harus mempersaksikan. Hatta itu adalah posisi Anda yang salah. Baik. Artinya Anda harus mengakui. Anda harus mengakui bahwa itu suatu yang salah. Baik. Karena kapan Anda tidak mengakuinya, baik, mempersaksikan diri, mempersaksikan keluarga, kerabat yang dekat. Karena kebanyakan orang ketika mempersaksikan, ternyata dalam pengadilan dia sebagai saksi atas kesalahan dirinya, kesalahan kerabatnya, keluarganya. Posisi yang seperti ini terkadang berat. Tidak ada orang yang mau mempersaksikan. Tapi kalau mempersaksikan si pulan, dirinya benar, saudaranya benar, kerabatnya benar, wah, hampir semua orang mau menjadi saksi. Semua orang pengen menjadi saksi, mau jadi saksi. Karena mungkin dianggap berjasa. Dianggap sebagai penolong. Tapi kalau dia saksi atas kesalahan dirinya, kesalahan kerabatnya, kesalahan keluarganya, oh, dia akan dicap sebagai pengkhianat mungkin. Baik. Dicap sebagai orang yang sabotase. Dicap sebagai orang yang tidak kooperatif, dicap dia sebagai orang yang tidak membela keluarga, kerabat. Subhanallah. Pengadilan dunia ini memungkinkan orang untuk berdusta. Memungkinkan orang untuk sepakat melakukan kejahatan. Dan ketika hakim memutuskan bahwa itu adalah haknya, walaupun bukan haknya, perkara itu tidaklah mungkin menjadi halal. Sengketa tanah, sengketa rumah, sengketa harta benda, sengketa darah, kehormatan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama ana basyarun, saya ini manusia sama seperti kalian. Wa yatinil khasmani minkum, dan akan datang dua orang di antara kalian bertikai datang kepadaku. Fa yakunu ahadukum alhanu bi hujjatihi min ba'd, boleh jadi seorang di antara kalian lebih hebat, lebih mahir, lebih cekatan mengungkapkan argumennya ketimbang yang lainnya. Faqadaitulahu bihaqqi akhihi, sehingga aku memutuskan untuknya sesuatu yang merupakan hak saudaranya. Ya karena argumen tadi, dan bahkan boleh jadi ada bukti yang dia bawa. Jadi, walaupun pada hakikatnya bukti itu bukanlah bukti yang sesungguhnya. Masya Allah, ada cerita di balik bukti itu sesungguhnya. Wa illa barang itu bukan miliknya. Subhanallah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faman qata'tu lahu bihaqqi akhihi fa innama qata'tu lahu qit'atan minan nar. Barang siapa yang aku putuskan untuknya dari harta saudaranya atau hak saudaranya yang sebenarnya bukan milik dia tapi milik saudaranya, tapi karena mampu dia bersilat lidah mengungkapkan argumennya sehingga aku berikan kepadanya yang merupakan hak saudaranya, maka barang siapa yang aku berikan untuknya dari hak saudaranya, maka sesungguhnya aku memberikan untuknya adalah potongan dari potongan-potongan api neraka. Maka silakan dia mau mengambilnya atau meninggalkannya. Barakallahu fikum. Dan pengadilan di dunia ini, sengketa yang ada di dunia ini akan diangkat kembali, diperkarakan ulang nanti di hari kiamat. Wa innakum yawmal qiyamati 'inda rabbikum takhtasimun. Wa innakum yawmal qiyamah, dan kalian nanti di hari kiamat di sisi Allah Subhanahu wa taala bertikai kembali, mengangkat perkara itu, masalah darah, masalah nyawa, masalah harta benda, masalah harga diri. Semua orang akan memperkarakan dan menuntut haknya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ada seseorang menenteng kepalanya dengan tangan kanannya dan memegang tangan kiri dengan tangan kirinya tangan saudaranya yang telah membunuhnya, menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala sambil mengatakan, ya Allah, tanya orang ini atas dasar apa dia dulunya membunuh aku. Subhanallah. Ya Allah, tanya dia kenapa dia membunuh aku waktu itu. Semua orang akan meminta haknya nanti di hari kiamat. Barakallahu alaikum. Karena hukukul adami mabniun alal musyahah. Hak-hak manusia itu dibangun di atas asyuh, ego. Dia tidak mau memberikan haknya kepada orang lain. Haknya dia, haknya dia. Milik dia adalah milik dia. Jadi, apalagi nanti di hari kiamat semua orang butuh butuh kebaikan, menuntut hak, dan Allah SWT yang mengadili, ahkamul hakimin. Di hari kiamat pengadilan akan ditegakkan kembali, dan yang menghakiminya adalah Allah SWT. Allah Maha mengetahui segala sesuatunya. Di dunia orang boleh berkelit, boleh mengelak, boleh berdusta, boleh mengingkari, Tapi di hari akhirat tidak akan ada seorang pun yang bisa melakukan itu. Semua nampak jelas siapa yang salah dan siapa yang benar, siapa pemilik hak dan siapa yang bukan pemilik hak sesungguhnya. Oleh karena itu di dunia ini semua orang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala yang katanya beriman. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Kunu qawwamina bil qisti syuhada'a lillahi walau ala anfusikum." Walaupun kalian jadi saksi atas diri kalian sendiri bahwa kalian salah. Baik. Di sini ala awil walidain atau kedua orang tua kalian. Dan ini memang berat untuk mengatakan bapak saya yang salah. Berat memang untuk mengatakannya. Subhanallah. Karena rata-rata orang akan membela dirinya, membela keluarganya, orang tuanya, bapaknya, kerabatnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Iyakun ghaniyan aw faqiran." Yang dipersaksikan itu mau kaya dia, mau miskin dia. Bukan urusan. Yang jelas di sini adalah kebenaran mau ditegakkan. Si kaya kalau salah, salah dikatakan salah. Demikian juga yang miskin pada saat dia berperkara di perkara ini, salah dia kita katakan salah. Jangan karena miskinnya dia dibela-bela atau justru bahkan kayanya dia karena dia kaya dibela-bela. Padahal salah. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan fallahu aula bihima. Allah lebih utama untuk mereka. Jangan pikirkan kaya tidaknya seseorang. Yang dipikirkan adalah hak, siapa pemilik hak sesungguhnya. Barakallahu fikum. Jangan mungkin Anda membela karena dia miskin, oh kasihan dia, mesti pembelaan. Kalau memang salah dikatakan salah. Demikian juga yang kaya. Barakallahu fikum. Jangan dia kaya, kaya dia. Terang mudah patang pias kalau terang bela-bela, apalagi kalau menang. Jangan. Subhanallah. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan fala tattabi'ul hawa. Baik. Maka janganlah kalian mengikuti hawa nafsu. Baik. Jangan kalian ta'assub. Jangan kalian ya ta'assub, yakni membela karena kekerabatan, karena paman, karena bibi, karena keluarga, karena kerabat. Karena ayah, karena ibu dibela. Fala tattabi'il hawa. Kalian tidak berlaku adil. Subhanallah. Wa in talu wa turidu fa inna Allah kana bima ta'maluna khabira. Kalau kalian berpaling bersaksi lain, berdusta, tidak bersaksi sebagaimana mestinya, kalian melihat ini dan kalian mengatakan tidak seperti itu, atau kalian sebenarnya saksi tapi tidak mau jadi saksi, subhanallah. Taib. Wa in talu autoridu fa inna Allah kana bima ta'maluna khabira. Maka sungguh Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui hakikat semua kejadian. Allah Maha mengetahui apa yang kalian lakukan dan semua akan dibalas dan diganjari oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Jadi saksi ya saksi. Subhanallah. Baik. Dengan keadilan qamatis samawati wal ard. Q qamatis samawati rabb, dengan keadilan tegaklah langit dan bumi. Maka semuanya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersaksi dengan persaksian yang benar. Taib. Dan terlaknatlah orang-orang yang melakukan persaksian palsu. Yang biasa diketahui dengan syahadatuz zur, saksi palsu. Taib. Saksi palsu. Dengan sumpah yang disebut dengan yaminul ghamus, sumpah yang dipakai untuk berdusta. Wallahi saya lihat demikian dan demikian, padahal enggak. Wallahi saya dengar demikian dan demikian, padahal enggak. Dia bersumpah. Dikatakan yaminul ghamus li'annahu yaghmisu sahibahu alal ithm. Karena dengan sumpah itu orang tersebut dicemplungkan, ditenggelamkan ke dalam dosa. Bersumpah, wallahi wallahi, padahal dusta. Subhanallah. Ini nasihat barakallahu fikum, satu ayat ini. Jika sekiranya suatu saat kita dituntut untuk bersaksi atas satu perkara, maka datanglah dan mempersaksikan semua sesuai dengan apa yang dilihat, apa yang disaksikan. Tidak berdusta. Walaupun memberatkan diri sendiri, walaupun memberatkan keluarga, kerabat dengan persaksian itu, akhirnya putusan kehakiman, pengadilan, si pulan salah, si pulan yang benar, berdasar persaksian yang dipersaksikan. Wallahul muwaffiq. Dan memang berat, berat mempersaksikan diri salah, mempersaksikan diri kerabat, keluarga yang salah, berat. Tapi karena itu adalah keadilan dan itulah yang dituntut, maka itulah yang semestinya kita jalankan. Baik. Jangan berpaling, baik. Jangan berdusta, dan jangan mengelak, tidak mau memberikan persaksian. Dia sebenarnya saksi atas perkara itu, tapi karena yang dipersaksikan kesalahan keluarga, dia akhirnya mundur diri, tidak mau mempersaksikan. Tidak boleh. Kata Allah SWT, intalwu au tu'ridu fa inna allaha kana bima ta'maluna khabira. Kalau anda saksi, sampaikan kesaksian anda. Baik. Memenangkan anda atau menjadikan anda kalah dalam perkara itu bukan urusan. Anda sekarang dituntut menjadi saksi yang adil, saksi yang bijaksana. Wallahul musta'an. Mudah-mudahan Allah SWT telah mengampuni kesalahan kurang. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.